أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال الإمام سعد رحمه الله: وأن استغفروا ربكم عن ما صدر منكم من الذنوب. هندأ kalian beristighfar minta ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah kalian lakukan. Tumatuhu ilaih, kemudian bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bima tastaqbiluna min a'marikum berujuh ilaih, dari umur sisa-sisa kalian untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilinabah wa ruju amma yakrahu Allah ila ma yuhibbu wa yardha. Kembali, ruju, bertaubat kepada Allah dari apa-apa yang Allah benci, menuju apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sisa umur kalian sedikit. Madzakara ma yatarattab 'ala al-istighfar wa taubah. Kemudian disebutkan dari apa-apa yang bermanfaat, faedah, manfaat dari istighfar dan taubat kepada Allah adalah yumatti'akum mata'an hasana. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian rezeki yang baik. Ayu'atikum rizki ma tatamatta'una bihi wa tanfa'un. Allah berikan rezeki sehingga kalian bisa menikmatinya, mengambil manfaat darinya. Ila ajalin musamma, ay ila waqtin wafatikum, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu waktu dipanggilnya kalian, wafatnya kalian dari alam dunia ini. Wa yu'ti minkum kulladzi fadlin fadlah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian masing-masing keutamaannya. Ya'ti ahlul ihsan wal bir min fadli wa burri. Allah berikan orang-orang yang berbuat baik, ahlul bir wal ihsan, Allah berikan keutamaan wal bir. Ma wajazaw li ihsanihim, yang ini adalah merupakan balasan kebaikan mereka. Min husul ma yuhibbun, dari apa yang mereka cintai. Wa dafa ma yakrahun, dan mencegah apa yang mereka benci. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur itu semua, memberikan itu semua. Ini manfaat dari apa? Istighfar, taubat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, taubat, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau tidak beristighfar, tidak bertaubat, tidak kembali kepada Allah, maka akan mendapatkan kembali kebalikan, yaitu azab waliyadzubillah. Wa in tawallau, dan kalaulah seandainya kalian berpaling, dari Allah, berpaling dari Rasulnya. Amma da'watukum ilaih bal'aradtum an rubbama kadzabtum bih, berpaling bahkan kalian mendustakan Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin kabir. Sungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan mendapatkan azab pada hari kiamat nanti. Bahwa yaumul qiyamah alladzi yajma'u Allah fi al-awwalin wal akhirin. Hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruhnya. Orang-orang yang dari awalnya sampai akhirnya. Ayajazihim bi'amalihim. Maka Allah akan mengganjar mereka sesuai dengan amalan mereka. Sesuai dengan amalan mereka. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. Ay fa jazauhu syarrun. In khairan. Kalau seandainya amalan-amalan mereka itu baik, ya, dari tauhid kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan yang wajib, sunnah, istiqamah dan lain sebagainya, al-ikhlas dalam ibadah, maka balasannya pun baik. Wa insyaallah, kalau seandainya amalannya buruk selama di dunia, waliyazubillah, maka fajazauhu syarrun, balasannya pun akan buruk, waliyazubillah. Wa biqalihi wa ala kulli syai'in qadir. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dialah Allah azza wa jal maha kuasa atas segala sesuatunya. Ad-dalil ala ihya'illah al-mauta inna qadirun ala kulli syai'. Seperti sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatunya. Allah maha mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ini merupakan dalil Fa innahu qadir. Sungguhnya dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatunya. Wa min jumlatil asya'i ya'il mauta, di antaranya adalah menghidupkan makhluk yang sudah mati, apapun dia. Kalau Allah hidupkan, maka akan hidup. Baik manusia dan lain sebagainya. Menurut makhlukat, Allah maha mampu untuk menghidupkannya. Waqad akhbara bidzalika wa huwa asdaqul qa'ilin. Maka telah Allah kabarkan dengan hal-hal yang demikian. Maka dialah Allah yang maha benar di dalam ucapannya. Asdaqul qa'ilin. Fayajib wuku' dzalika aqlan wa naqlan. Maka wajib terjadinya, pasti terjadinya, secara akal maupun secara naql. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatunya, apapun, menghidupkan yang mati, siapapun dia, baik makhluk, manusia maupun yang lainnya. Allah maha mampu untuk menghidupkan itu semua. Karena kekuatan hanya milik Allah. Manusia lemah. Manusia enggak punya apa-apa, lemah. Nah, tidak selayaknya membanggakan apa yang dia miliki. Karena lemah, serba lemah. Nah, termasuk masalah kesembuhan. Kalau tidak bisa apapun dari obat dan lain sebagainya, maka minta kepada Allah, kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, beristighfar, bertobat, kembali mohon pada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatunya. Karena yang menurunkan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Adapun makhluk mungkin min asbab saja, merupakan sebab saja, tidak boleh lebih daripada itu. Minta sepenuhnya hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Menyandarkan kesembuhan juga hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Pasti Allah berikan kesembuhan dengan izin Allah. Yang tidak bisa terjangkau dengan obat apapun, nah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan secepat kilat biidznillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.